Trump itu, saudara-saudara sekalian, menerima tap pelajaran nomor penghabisan saja enggak? Enggak. Bahasa Inggris ya, bahasa Belanda malah mungkin masih diajarkan, bahasa Jerman, bahasa Perancis, tapi bahasa Arab. Jangan lagi sekolah negeri, sekolah Muhammadiyah saja di Solo, kalau di sini insya Allah tidak. Sekolah Muhammadiyah itu lulus SD Muhammadiyah kelas 6 itu membaca Quran saja enggak bisa. Baca saja enggak bisa. Termasuk SD Al-Irsad Solo. Membaca Quran saja enggak bisa. Katanya supaya bisa menyesuaikan diri katanya. Menyesuaikan diri dengan setan. Menyesuaikan diri. Meninggalkan Quran. Apa sudah tidak tersesat kita kalau begitu? Bagaimana kita bisa mulia kembali? Faqad akramanallahu bil Islam wal Islamu asazuhul Quran. Allah telah memuliakan kita dengan Islam dan Islam itu asasnya Quran. Wa nahnu nattakhidul Qur'ana mahjura. Kita bangga dengan segala macam ilmu kecuali Quran. Apa saudara-saudara enggak tahu bahwa yang mengajar bangsa barat itu adalah bangsa Islam karena Quran? Siapa yang mengajar bangsa barat ini? Siapa Ibnu Rushd? Siapa Ibnu Sina? Siapa Al-Farabi? Mereka itu orang-orang Islam. Orang-orang yang paham bahasa Arab. Orang-orang yang memahami Quran. Orang yang bisa membongkar semua falsafat di dunia ini. Karena akal mereka besar, karena dibesarkan oleh Quran. Bukan menjadi manusia yang kerdil karena meninggalkan Quran. Lah karena Quran tidak ngerti, akhirnya enggak bangga. Di hadapan orang yang lain saja sudah mau melakukan salat saja enggak berani. Enggak berani. Salat di atas kendaraan malu. Salat di hadapan orang-orang elit malu, apalagi kalau dia sudah menjadi anggota DPR gitu kira-kira gitu. Di hadapan Pak Gubernur gitu sudah masuk waktu salat itu ada kawan yang masih ingat, ini mari kita ini sudah masuk waktu dur salat. Kamu ini jangan bikin malu. Masa saudara ngerembuk salat di sini gitu. Ojo ngisini-sini koniku katanya gitu. Bagaimana orang demikian takkan dia memuliakan dirinya saja enggak pernah, bagaimana akan dimuliakan oleh orang? Enggak punya harga diri. Enggak punya harga diri. Ya, laisa lahu izzah. Enggak ada izzatun nafs, sudah enggak ada. Padahal Imam Syafi'i itu menonjol karena dia itu ada izzah. Orang itu kalau sudah la ya'izzu nafsahu wa kaifa ya'izzuhu ghairuhu, ya. Kalau orang dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana orang lain akan menghargainya? Tidak mungkin, saudara-saudara. Imam Syafi'i itu menjadi menonjol di tengah-tengah yang lain karena beliau itu aziz. Wahuwa ya'izzu nafsahu da'iman. Wahuwa yakulu fi si'rihi. Ana in istu lastu a'dimu kuta. Wa ana in mutu in mitu lastu a'dimu qabro. Himmati himmatul muluk. Nafsi nafsu hurrin tarol madhallata kufro. Aku kalau hidup tidak mungkin tidak bertemu makan. Dan aku akan, dan kalau aku mati tidak mungkin tak bertemu kubur. Kemauanku kemauan raja-raja, jiwaku jiwa merdeka yang melihat kehinaan sama dengan kekafiran. Pantang dihina beliau itu. Ya'izzu nafsahu, aziz Imam Syafi'i itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, demikianlah kalau kita meninggalkan Quran, ya sudah, apalagi yang kita harapkan. Dan kita masih mengaku Islam, kalau kisisan ngaku orang kafir gitu malah genah gitu. Kita masih ngaku Islam, meninggalkan Quran gitu. Jadi seperti layangan pedot, sudah gak ada nilainya sama sekali. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 10, surat Al-Anbiya, tadi bukan surat Al-Furqan ya, keliru tadi. Surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Afala taqilun? Sungguh telah kami turunkan kepadamu satu kitab yang di dalam kitab itu ada sebutan kemuliaan bagi kamu. Saudara tahu, orang-orang Arab Mekah, orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Al-Quran, tidak bernilai, tidak ada nilainya di dunia ini. Disebut di dalam peta dunia ini tidak sama sekali. Tidak ada petanya pada waktu itu. Setelah keturunan Al-Quran, maka mulai mekarlah sebutan mereka di dunia ini. Sehingga menjadi bangsa yang paling mulia di dunia. Fihi dzikrukum. Di dalamnya itu ada sebutan kemuliaan bagi kamu. Afala taqilun? Apa kamu tidak mau berpikir? Apa kamu tidak mau mikir yang demikian itu? Bahwa kehinaan yang mengalami kita, yang menimpa kita di segala bidang itu tidak lain sebabnya karena kita meninggalkan keyakinan kita. Kita meninggalkan Quran kita meninggalkan hadis kita diumbang-ambingkan oleh orang munafik, diumbang-ambingkan oleh orang kafir, diumbang-ambingkan oleh semua kekuatan. Padahal modal daripada Nabi Muhammad SAW pada perang Badar itu hanya 313 orang. 313 orang ini nanti akan mengguncangkan seluruh dunia. 313 orang. Tapi lahum iman, iman yang sesungguhnya. Hubungannya ke langit tidak pernah putus. Iman yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, jangan disangka bahwa tanpa Al-Quran itu akan ada iman pada diri kita. Yang ada hanya angan-angan. Jangan lagi kita manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengenal iman tanpa Al-Qur'an. Nabi itu tidak mengenal iman. Nabi Muhammad tanpa Al-Qur'an, Nabi Muhammad minus Al-Qur'an tidak mengerti iman. Apalagi kita manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Ma kunta, man kunta di sini. Kunta itu siapa? Nabi Muhammad. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran itu dengan perintah kami yang sebelum kami wahyukan Al-Quran itu kepadamu. La tadri, kamu itu tidak mengerti apa itu kitab dan apa itu iman Muhammad. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Sebelum Al-Quran itu kami turunkan kepadamu, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Apalagi kita manusia biasa. Kita hanya membangga-banggakan diri saja kalau begitu. Yatasammauna bil Islam wa hum abadun nasi minhu. Kama Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sayati alaikum zamanun la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa la yabqa minal islami illa smuh yatasammawna bihi wa hum ab'adun nasi minhu masajiduhum amiratun wa kharabu minal huda wa ulama'u dhalika zaman sarru man tahta adimis sama minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Akan datang satu zaman menimpa kamu sekalian, di mana di zaman itu tidak tinggal daripada Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Tulisannya di rumah itu besar pula, in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi pemiliknya orang paling bakhil sedunia. La in sakartum. Tidak tinggal daripada Al-Quran, tinggal tulisannya, tinggal MTQ-nya saja. Gitu. Seperti burung perkutut. Ya, mana yang kung, ya, disitulah dapat hadiah 1 juta. Hanya tinggal suaranya. Senang kalau ada orang membaca Al-Quran, lagunya bagus. Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi pulang besok pagi salat subuh jam 6. Wala yabqa minal islami illa smuh. Dan tidak tinggal daripada Islam itu hanya tinggal namanya. Namanya saja sebentar lagi akan dihapus. Kalau kita enggak hati-hati. Namanya saja enggak boleh menjadi dasar organisasi kamu nanti. Kalau enggak hati-hati itu. Dan mereka banyak yang menamakan dirinya Islam, padahal mereka itu orang yang paling jauh daripada Islam itu. Wahum ab'adun nasi minhum. Masjid mereka itu indah-indah, makmur-makmur, bagus-bagus. Ya. Bangunannya 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Ya. Tetapi kosong daripada petunjuk Allah di dalamnya, hambru. Tidak ada petunjuk Allah di dalamnya. Yang ada orang main-main saja. Ulama di zaman itu sejelek-jelek ulama di bawah kolong langit. Ulama di zaman itu sejelek-jelek makhluk di bawah kolong langit. Wa ulama udzalika zaman syarruman tahta adimis sama. Ulama di zaman itu sejelek-jelek makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka itu datangnya fitnah dan cobaan ujian iman yang paling berat. Dari mulut-mulut mereka itu. Menterjemahkan Quran semau-maunya. Menterjemahkan Quran hanya berdasarkan pesan sponsor saja. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Diterjemahkan karena menurut pesan sponsor. Ya. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemerintah, titik. Masa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, sembarang pemerintah? Bukankah di dunia ini ada pemerintah kafir dan pemerintah iman? Ada pemerintah Khulafaur Rasyidin, ada pemerintah Fir'aun. Masuk kita diperintahkan oleh Allah taat kepada sembarang saja? Tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin. Di situ ada 2 patah kata yang dikorupsi oleh ulama, yaitu min dan kum. Min kumnya itu tidak diterjemahkan. Ulil amri minkum itu adalah orang-orang yang memerintah dari kamu, orang-orang yang beriman. Sebagaimana perintah Allah, sebagaimana keterangan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55 yang saya terangkan dalam pengajian yang lalu di sini. Innama waliyukumullahu alladzi innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimunash-shalata wa yu'tunaz-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang pemimpin kamu itu adalah Allah. Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk kepada hukum Allah. Jadi siapa saja yang tidak hukum tunduk kepada hukum Allah itu bukan bukan orang-orang yang beriman. Malah Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul fasikun humul zalimun. Diterjemahkan semau-maunya. Nah akhirnya menjadi polusi, menjadi kotorlah udara pendapat umum. Ya. Umat Islam menjadi bingung. Mana yang benar, mana yang salah sudah enggak ketahui. Itu yang disebut fitnah. Ya. Itu yang disebut cobaan iman. Sehingga kalau ada orang yang menerangkan yang benar, justru itu yang dipersalahkan. Itu menjadi fitnah namanya. Ya. Tapi kalau ulama semua bertanggung jawab mengatakan yang benar, maka tidak ada orang yang dipersalahkan. Orang lain tuh bisa mempersalahkan salah seorang fil Islam karena ucapan ulama sendiri. Saya mengalami itu, saudara. Ya. Saya mengalami itu. Kalau saya ditanya tentang pendapat saya tentang agama, saya jawab, ah itu kan menurut pendapat saudara. Menurut ulama besar saja tidak begitu. Mesti jawabnya begitu. Jadi mereka memukul kita sendiri dengan mulut kita sendiri. Mereka menyewa mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab itu. Alladzina yabiuna alladzina yashtaruna biayatillahi tsamanan qalila. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan dari apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kitab dan mereka memperdagangkan ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit, menukarkan ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak makan di dalam perut mereka kecuali api seluruhnya. Ulaika mayakuluna fi butunihim illa nar. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Wala yuzakihim. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Hati-hati. Kalau kita mau bicara soal agama, jangan kita berbicara atas nama seseorang. Karena orang itu memberi upah kepada kita, atau memberi pangkat kepada kita, atau orang itu mengancam kita. Kalau karena ancaman saudara-saudara tidak sanggup berbicara yang benar, diam lebih baik daripada berkata menurut pesan sponsor. Lebih baik diam. Diam! Kalau saudara diam karena itu mungkin saudara akan ditanya oleh Allah nanti. Mengapa kamu mempunyai ilmu, kamu lihat masyarakat sesat, kamu diam tidak membenarkan mereka. Saudara mungkin bisa menjawab, ya Allah saya takut kepada orang-orang yang kuat di tengah-tengah masyarakat di mana waktu aku hidup. Mereka mengancam saya. Mungkin kita masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa masih itu. Tapi kalau kita sudah berani berkata menyelewengkan kebenaran karena pesan sponsor, karena upah, karena bujuk rayu, atau karena intimidasi dan ancaman, sehingga kita menyelewengkan kebenaran itu dan didengar oleh orang banyak, na'udzubillah. Tidak gampang itu, saudara-saudara. Baru-baru ini saya baca di Manji Masyarakat, Majelis Ulama di Jakarta menghimbau kepada putri-putri kita yang pakai jilbab harus meninjau kembali. Bukan meninjau kepada, bukan menghimbau pemerintah agar supaya membiarkan putri-putri kita untuk memakai jilbab, tapi yang dihimbau malah putri-putri kita supaya lepas jilbab lagi. Ini ulama apa dajjal orang demikian ini. Sebab dajjal itu dikatakan a'immatun mudillun, dolla wa adolla. Sesat dan menyesatkan. Malah yang dihimbau itu yang benar. Supaya bergeser daripada kebenarannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kepada pokok soal. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengembalikan kewibawaan Islam, pertama kali yang harus ada, kita harus memahami ajaran Islam itu. La budda an na'uda ilal Qur'an wa sunnah wa nafhamuhuma bifahmin jayyid. Kita harus kembali kepada Qur'an dan sunnah dan memahami Qur'an dan sunnah itu dengan pemahaman yang baik. Kemudian kita konsisten, kita pegang teguh. Dan kita pegang teguh, kita amalkan sebenar-benarnya, ya. Walau karihal kafirun wal musyrikun wal munafikun, ya. Walaupun orang munafik itu tidak senang. Memang mesti tidak senang. Kalau saudara mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh, itu mesti ada moto yang sepet, ya. Ada mata yang ganjal melihatmu. Ini orang Islam ekstrim ini, Islam fanatik ini. Oh, jadi orang yang mendem saja sudah fanatik kepada ciunya kok, ya. Orang Islam tidak boleh fanatik kepada Islamnya. Ada orang Islam kembali kepada Islam sesungguh-sungguhnya kok dikatakan fanatik. Itu fanatik, harus fanatik tuh kita kepada kebenaran. Kalau orang ya fahmul haq wa yastamsiku bihi, itu orang yang sebenarnya tuh. Kalau ada orang memahami kebenaran dan berpegang teguh kepada kebenaran itu ya uang tenan itu. Itu baru orang. Gitu. Kalau orang mau mengatakan fanatik, mau mengatakan ekstrim, itu biar saja. Jangan lagi kok orang mengatakan demikian. Nabi Muhammad dikatakan sahirun, kaldabun, majnunun, dan sebagainya. Biar saja. Mungkin kita akan menjadi asing di rumah sendiri. Mungkin kita akan menjadi asing di kampung sendiri. Mungkin kita akan menjadi asing di masyarakat kita sendiri. Mungkin kita menjadi asing di negara kita sendiri. Tetapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka. Watuba lil ghuraba alladzina yahyauna ma amatan nas min sunnati. Watuba lil ghuraba alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutrak. Watuba lil ghuraba alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Bahagia sekali orang-orang asing itu. Siapa orang yang asing itu? Ya orang menghidup-hidupkan sunnah Rasul di saat sunnah Rasul dipadam-padamkan oleh orang. Siapa orang-orang yang asing itu? Orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah di saat kitab Allah itu berbondong-bondong ditinggalkan oleh orang. Siapa orang-orang yang asing itu? Yaitu orang-orang yang memperbaiki moral masyarakat di saat orang beramai-ramai merusak moral mereka. Asing di tengah-tengah kampung sendiri. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, tapi ketika beliau memikul Islam, beliau menjadi Islam di kampung, menjadi asing di kampung sendiri, di kampung halamannya sendiri. Tabban laka ya Muhammad, tabban ali hadza jama'tana. Siapa yang mengatakan begitu? Abu Lahab, pamannya sendiri. Celaka kami Muhammad, celaka. Untuk ini kamu mengumpulkan kami semuanya ini untuk diajak kepada Islam itu menjadi asing bagi mereka. Secara aklamasi, secara keseluruhan, orang-orang Quraisy pada waktu itu dari segala pihak menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak beliau. Beliau menjadi kecil hati pada waktu itu. Menjadi kendur mental beliau. Sebagai orang yang diterima secara aklamasi menjadi Muhammad al-Amin, Muhammad yang dapat dipercaya. Akhirnya ditolak 100%, 180 derajat berubah keadaannya. Hanya karena Islam, karena kalimatullah. Kemudian turun ayat yang menghibur Nabi Muhammad, tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. sayasla narun dzata lahab ila akhiril ayat, ila akhir surah. Yang celaka itu Abu Lahab. Celaka Abu Lahab, tidak akan berguna harta dan semua usahanya untuk menghalang-halangi kebenaran yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kembalikan harga diri kita itu. Harga diri kita itu tergade di dalam Al-Qur'an ini. Dan di dalam ikutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahwa akramun nas. Wahwa akramun nas. Sampai orang kafir di Amerika saja mengakui wahwa akramun nas, ya. Di dalam buku The 100 Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia nomor satu sak jagat. Mahatma Gandhi yang pemimpin India yang dijadi dewa-dewakan oleh bangsa Indonesia itu, bangsa India itu, kalau membaca riwayat Nabi Muhammad menangis beliau. Tidak ada manusia lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa ma khuluquhu? Khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang paling agung. Apa akhlaknya? Qur'an. Ya Qur'an ini 30 juz ini. Marilah kita kembali memahami Al-Qur'an itu kembali. Adakan munazarah-munazarah Al-Qur'an, adakan grup-grup kecil. Adakan hilqoh-hilqoh. Mereka yang masih bisa memahami bahasa ini terus menggali. Ajarkan seayat demi seayat. Entah sehari 3 ayat, entah sehari 5 ayat, entah sehari 10 ayat. Di samping kita mengadakan usaha-usaha keduniaan di masing-masing bidangnya, tetapi adakan waktu khusus setiap malam atau seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, kalau bisa setiap malam. Kembali kepada Al-Qur'an. Tadrusuna kitabillahi fi buyutillah. Sebagaimana nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau nanti di belakang hari sudah datang satu zaman fitnah di mana ujian iman sudah demikian beratnya bagi kamu, ilzamu buyutallah wa drusu kitabahu. Masuklah kamu kembali kepada rumah-rumah Allah dan pelajarilah Al-Quran itu kembali. Nanti segala yang hilang itu akan kembali sedikit demi sedikit. Ya. Al-awaid, ya, akan kembali nanti. Rahmat itu akan datang. Jangan lagi kita di sini yang modalnya sudah banyak. Kami di Solo dengan beberapa orang yang tidak mempunyai modal apa-apa. Sekarang ini tumbuh satu generasi. Pondok pesantren kami didatangi oleh seluruh pelosok tanah air. Mereka hendak mencari ilmu di sana entah sekelimah dua kalimat. Dari Flores, dari Bali, dari Lombok, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mereka itu berdatangan. Marilah kalau saudara ada kesempatan ke sana, yakhtubu nabil arabiyah wahum wataniyin. Itu bisa kita kembalikan. Tetapi sikap menyesuaikan diri itu harus kita habiskan, kikis dari dada kita. Kembali kepada kepribadian kita. Kembali kepada independensi. Kembali kepada kebebasan. Percaya kepada diri sendiri. Jangan menggantungkan kepada siapa-siapa. Insya Allah, Allah akan memberikan. Allah akan memberikan yang hilang. Sedikit demi sedikit. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah yang saya baca di dalam surat Al-A'raf ayat 170 sebagai penutup daripada pengajian kita malam ini. Walladzina yumassikuna bikitabillahi fa innallaha la yudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang memperbaiki. Marilah kita perbaiki demi sedikit. Saudara, jangan kecil hati. Sesungguhnya pada diri kita masing-masing ini masih ada modal yang sangat besar sekali. Selama kita kembalikan kepercayaan kepada diri kita masing-masing, kemudian kita gali dengan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala kekurangan di masa yang lalu, kemudian memulai satu garis baru. Percaya kepada diri sendiri, independence kita rubah, dan tidak usah menyesuaikan diri, tidak usah. Kita mempunyai identitas sendiri bahwa Islam itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita kembali kepada Islam, maka kemuliaan kita akan kembali. Wa illa kita la Islam wala kufur, ya. Akhirnya menjadi layangan pedot. Tidak ada nilainya kita. Insyaallah pada pengajian mendatang, di bulan yang akan datang, akan saya selesaikan pengajian ini dengan sebab yang kedua dan sebab yang ketiga. Baru saya terangkan sebab yang pertama, yaitu konsisten, tetap teguh melaksanakan ajaran Islam, menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli